Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala musanifu rahimallah al-hafidh bin Hajar al-Asqalani wa an Salman radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifran akhrajahu arba'ah ilan nasai wa sahahu al-hakim. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rabbakum hayyun karimun, sesungguhnya Rabb kalian memiliki sifat hayyun malu, karimun mulia. Yastahyi min abdihi, malu dari hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadaih, ketika hamba tersebut mengangkat tangannya, kedua tangannya, ilaihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni berdoa, ayaruddahuma sifron, untuk mengembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan hampa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahasanya di sini hadis yang sahih, ya, sebagaimana dalam Al-Mishkah nomor hadis 2244. Dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa ialah dengan seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Syaikh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan secara singkat di sini. Beliau mengatakan dalam penjelasan beliau, qala rahimahullah, hadza fihi al-hassu ala 'azami raf'il yadain 'inda du'a. Di sini, dalam hadis ini terdapat hasungan, dorongan betapa kedudukan mengangkat kedua tangan ini sangat mulia, sangat agung. Wa anna raf'al yadain, dan mengangkat kedua tangan ini fi du'a, di dalam berdoa, min asbabil ijabah, termasuk di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Fayambaghi raf'uhuma 'inda du'ai raja'al ijabah, maka semestinya, ya, ketika berdoa, seorang mukmin, seorang muslim, dia mengangkat kedua tangannya dalam rangka roja al-ijabah, mengharapkan hal tersebut untuk diijabahi, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imtisalan li hadzal hadis, serta pengamalan dari hadis ini. Ya. Jelas hadisnya menyebutkan demikian. Wa ma jaa fi ma'nahu, demikian pula hadis-hadis yang semakna dengan ini. Ketika dia berdoa mengangkat kedua tangannya. Wa kana alaihi salatu wasalam fi katsirin minal ahyan yarfa'u yadayhi, dan Nabi kita alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan ketika beliau berdoa yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Ini bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wasallam. Yulahu fi fid du'ai, beliau bersungguh-sungguh ketika berdoa alaihi salatu wasallam. Naam. Walamma waqafa bi Arafah rafa'a yadayhi wa da'a fi hajjatil wada'. Ketika beliau wukuf di Arafah, beliau juga mengangkat kedua tangannya berdoa dalam hajjatul wada'. Wa hakadha, demikian pula fi Muzdalifah, ketika di Muzdalifah waqafa fi Mash'alil Haram sabaha yaumin nahr rafa'a yadayhi wada'. Di situ di Mash'alil Haram Nabi alaihi salatu wasallam juga demikian ketika pagi hari pada yaumul nahr, beliau mengangkat tangannya dan berdoa. Wa 'ala Safa wal Marwa rafa'a yadayhi wada'a fi sa'i. Ketika sa'i di Bukit Safa dan Marwah, beliau juga mengangkat kedua tangannya berdoa alaihi salatu wassalam. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dari beberapa contoh ketika di Jamrah, Jamratain, Jamratul Ula, Wasaniya, beliau juga mengangkat kedua tangannya alaihi salatu wassalam. Terlebih ketika fil istisqa, dalam salat istisqa, yakni meminta hujan, beliau ketika itu mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan balik bersungguh-sungguh ketika dalam salat tersebut, sampai disebutkan terlihat ketiak beliau alaihi salatu wasalam. Nah, wa qulu mawdhi'in rafa'a fihi nabiyyu alaihi salatu wasalam yushra'u lana ar-raf'u fihi. Maka di setiap tempat, kesempatan, waktu yang Nabi alaihi salatu wasalam berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, maka yushra'u lana, hal tersebut disyariatkan pula kepada kita untuk kita raf'ul fihi, mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa di waktu tersebut. Ya ketidaan bihi alaihi salatu wasalam, dalam rangka mencontoh mengikuti Nabi kita alaihi salatu wasalam. Wa hakadzal mawadhi'u allati lam yarfa' fihi, dan demikian pula pada tempat-tempat ataupun kesempatan yang Nabi kita alaihi salatu wasalam lam yarfa. Di sini disebutkan lam yarfa, tidak mengangkat tangannya. Tayyib. La na'lamu annahu rafa fiha. Kita tidak tahu. Iya, belum datang penjelasan tentang hal tersebut, apakah beliau mengangkat ataukah tidak. Maka lana an-narfa, kita mengangkat, berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita, ya karena itu li'annahu min asbabil ijabah. Ya, karena itu di antara sebab dikabulkannya doa. Adapun mawadhi', tempat-tempat ataupun kesempatan-kesempatan, ya, waktu-waktu, allati fa'alaha, yang Nabi melakukannya, artinya beliau berdoa dan jelas datang riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam lam yarfa, tidak mengangkat tangan ya ketika itu. Fa innana, maka bagi kita untuk tidak pula narfa, mengangkat tangan kita. Jadi di sini ada tiga kondisi, tiga keadaan. Yang pertama, keadaan rafa fiha, Nabi mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu tersebut. Yang pertama, keadaan Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat tangannya. Ini jelas datang dalil, jelas datang penjelasan bahwasanya ketika berdoa pada waktu tersebut Nabi alaihissalatu wassalam rafa'a yadai, mengangkat kedua tangannya, maka narfa'u fiha, kita juga mengikuti mengangkat tangan ketika itu. Keadaan yang kedua, ya tarku rafa' fiha, Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa pada waktu tersebut, maka kita la narfa'u fiha, kita tidak mengangkatnya. Yang pertama mengangkat, jelas datang dalil Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa pada waktu tersebut, kita juga mengangkat tangan. Keadaan yang kedua, beliau tidak mengangkat tangannya, jelas datang riwayat demikian, maka kita tidak mengangkat tangan. Yang ketiga, katakan oleh Ibn Baz rahimahullah, keadaan lam yarid fiha syai'un, tidak ada dalil, tidak ada penjelasan pada kesempatan tersebut, ya, apakah itu ya beliau mengangkat tangan atau tidak, maka di sini ya kita, kata beliau, narfa'u fiha, kita mengangkat kedua tangan kita, yakni berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita, li'annahu min asbabil ijabah, karena itu diantara bentuk sebab dikabulkannya doa. Nah, yang satu jelas beliau mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Yang kedua keadaannya, beliau tidak mengangkat tangan, kita juga tidak mengangkat tangan. Yang ketiga, tidaklah datang apakah Nabi mengangkat atau tidak, maka di sini kata beliau rahimahullah, kita mengangkat tangan. Karena itu diantara bentuk ataupun sebab dikabulkannya doa. Wa minal halil usta, lalu bagaimana jika dalam keadaan usta, pertengahan suatu ibadah, latifa'alaha, yang Nabi melakukannya, walam yarfa', dan tidak mengangkat tangan, iya, ketika berdoa. Disebutkan di sini doa uhu baina sajadatain, doa beliau ketika di antara dua sujud, tidak diangkat tangan beliau ketika selesai dari sujud terus mengangkat tangan, dia. Nah, ini jelas. Ya. Ma rafa'a fihi baina sajadatain. Doa uhu fi tahiyat. Demikian pula ketika berdoa dalam tahiyat, di mana kita ketahui ya di sini di antara tempat yang disyariatkan untuk berdoa setelah tahiyat, ya, berlindung dari fitnah dunia, fitnah Masih Dajjal. Aywah. Naam. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Demikian. Juga yang ini sebelum salam ya. Juga beliau ketika usai dari melakukan sholat fardhu berdoa, akan tapi tidak mengangkat tangan beliau ya alaihi salatu wassalam. Kesimpulannya yang terakhir disebutkan di sini, fal mawadhi'ul lati fa'alaha annabiyyu alaihi salatu wassalam, tempat-tempat yang Nabi melakukannya, yakni antara baina ummatihi, ya ketika beliau dulu di tengah-tengah para sahabatnya, walam yarfa', beliau tidak mengangkatnya, la narfa', maka kita tidak pula mengangkatnya. Dan juga tempat-tempat yang fa'alaha wa rafa'a, beliau mengangkat tangan, jelas datang riwayat demikian, maka kita narfa'u fiha, kita mengangkat tangan kita ketika berdoa. Adapun ya, ketika tidak jelas apakah Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat atau tidak, maka kata beliau, kita mengangkat kedua tangan kita, karena itu diantara bentuk ataupun sebab dikabulkannya doa. Wallahu ta'ala alam, ini kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Baz rahimahullah, penjelasan singkat yang semoga dengannya kita bisa mengamalkan hadis ini. Naam. Dengan kita mengangkat tangan karena iya. Itu di antara sebab dikabulkannya doa. Lalu bagaimana kaifiah mengangkat tangan? Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya. Para ulama menyebutkan itu sejajar dengan dada, dengan menggabungkan kedua tangan kita. Naam. Menggabungkan bukan berarti seperti ini ya. Nah. Hagadah. Sejajar dengan dada. Naam, bahkan pernah pula Nabi alaihi salatu wasallam ketika istisqa lebih mengangkatnya lebih dari itu. Wallahu taala alam, itu di antara penjelasan dari syarah hadis ini. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.